rindu datang. Sebab dia inginkan sebuah pertemuan. Rindu tahu kemana ia harus pulang. Dan rindu pun tahu untuk siapa rasa itu datang. Rinduku masih untukmu, untuk seseorang yang tak mudah kuhapus namanya dalam hatiku. Semoga kita dapat bertemu di waktu terindah yang telah Tuhan berikan. Terindah untukku, dan semoga terindah untukmu.